الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Dalam kajian di sore hari tadi, kita mendapatkan beberapa faedah dari penjelasan dan penafsiran Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sampai pada penjelasan beliau terkait firman Allah Subhanahu wa taala au islahin bainan nas, beliau menyatakan wal islahu la yakunu illa baina mutanazi'aini mutakhasimaini والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. Dan bahwasanya perselisihan dan permusuhan dan sikap saling marah akan memunculkan kejelekan dan perpecahan yang enggak mungkin dibatasi. Maksudnya adalah kejelekan dan perpecahan yang terus meluas, sulit dibatasi dan dihentikan. Tadi sempat disinggung bahwa di antara asyarr yang akan muncul dari an-niza' wal khisam, perselisihan dan permusuhan, adalah al-fashal yang Allah sebutkan dalam ayatnya wala tanaza'u fatashalu wa tadhhab rihukum. Jangan kalian berselisih karenanya kalian bisa ditimpa oleh al-fashal. Al-fashal maknanya adalah kegagalan. Al-fashal terbagi menjadi dua macam. Al-fashal al-hissi, itu yang pertama. Dan yang kedua, al-fashal al-ma'nawi. Kegagalan yang sifatnya hissi pada materi dan fisik, akibat perselisihan materi bisa hilang, rugi, hal-hal lain yang sifatnya fisik yang nampak menjadi gagal, mengalami kerugian bahkan kehancuran. Ini satu kegagalan. Kegagalan fisik ini juga di dalamnya termasuk perkara teknis. Dalam banyak perkara, akibat perselisihan juga mengalami kegagalan. Pendidikan bisa menjadi korban akibat perselisihan. Dakwah bisa menjadi korban akibat perselisihan. Gagal pendidikan kita, gagal dakwah kita. Wala tanaza'u fatafshalu, janganlah kalian berselisih karenanya kalian atau akibatnya kalian akan mengalami kegagalan. Kegagalan yang kedua yang sifatnya maknawi, yang terkait dengan keimanan, semangat, barakallahu fikum, ukhuwah, ini yang sifatnya maknawi. Akibat perselisihan akan terjadi lemahnya iman. Lemahnya iman akan melahirkan lemahnya amalan dan semangat untuk beramal. Ketika seorang atau sebuah komunitas mendengar adanya perselisihan-perselisihan atau dihadapkan dengan perselisihan-perselisihan, iman akan turun. Ketika iman turun, semangat ikut turun. Semangat ibadah menurun, semangat talabul ilm menurun, semangat ta'awun juga mengalami penurunan, semangat berdakwah juga demikian. Dan ketika ini yang terjadi, maka kegagalan besar telah menanti di depan kita. Kalau pendidikan yang menjadi korban berlanjut, kejelekan dan efek negatifnya mengenai anak-anak kita. Akibat at-tanazu', akibat adanya khilaf, an-niza', ini penting untuk direnungi oleh setiap kita. Kalau kegagalan fisik, hilangnya atau rusaknya materi, fisik bangunan, kendaraan dan yang lainnya, walaupun itu adalah efek negatif, itu kerusakan, namun lebih ringan dibandingkan kegagalan maknawi. Kegagalan maknawi bisa menyeret seseorang pada kemaksiatan. Kegagalan maknawi bisa menyeret seorang kepada hizbiyah. Allah mengatakan wala tanaza'u fatafshalu. Mengingat bahayanya an-niza' atau perselisihan, Al-Imam As-Sa'di Al-Sa'di rahimahullah melanjutkan, فَلِذَلِكَ حَفَّى الشَّارِعُ عَلَى الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَعْرَاضِ بَلْ وَفِي الْأَدْيَانِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Karena an-niza' dan al-khisam, sikap saling membenci atau saling marah, dapat mengakibatkan kejelekan-kejelekan dan perpecahan yang tidak mungkin dibatasi. Karenanya syariat ini, dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya, sangat-sangat menghimbau upaya al-islah antar manusia ini, pembenahan, perdamaian, baik dalam urusan darah yang diakibatkan pembunuhan atau perselisihan dalam hal harta atau perselisihan yang menyentuh kehormatan di antara mereka, wajib adanya upaya islah. Bahkan dalam urusan agama, Allah melarang untuk berpecah, berselisih dalam firman-Nya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah secara menyeluruh dan janganlah kalian berpecah belah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika di antara dua kelompok mukminin saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Saling tabaghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika salah satu dari dua kelompok mukminin itu terus menentang, memberontak kepada yang pertama, maka hendaknya diperangi kelompok yang menentang, yang memberontak tersebut sampai mereka mau kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh rahimahullah menyatakan, والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة. Bahwa seorang yang berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengadakan islah, pembenahan, perdamaian di antara manusia yang berselisih, seorang yang melakukan ini lebih utama dibandingkan seorang yang tekun beribadah, salat, puasa dan sedekah. Maksudnya dalam hal an-nawafil, orang yang berupaya bersungguh-sungguh membenahi keadaan, melakukan islah as-sulh, kata Syekh, afdal min al-qanit bis-salati was-siyam was-sadaqah. Lebih utama orang tersebut dibandingkan seorang yang tekun, rutin, kontinu menegakkan salat, saum dan sedekah, yakni salat, saum dan sedekah yang sifatnya nafilah. Qiyamul lail. As-sahi fi al-islah bainan nas afdal min al-qanit bi qiyamil lail. Demikian Syekh menegaskan. Kenapa? Karena al-islah bainan nas manfaatnya kembali kepada si pelaku dan orang-orang yang berselisih, kemudian umat. Perhatikan baik-baik nasihat beliau ini. Tentu nasihat ini ada himbauan buat kita untuk kita menjadi orang-orang yang yas'aun fil islahi bainan nas, orang-orang yang berupaya dengan sungguh-sungguh melakukan islah, pendamaian, pengakuan antar manusia-manusia yang berselisih, baik secara langsung melalui majlis-majlis islah atau secara tidak langsung menukilkan kata-kata yang baik kepada pihak kedua dari pihak pertama, tidak menukilkan ucapan pihak salah satu dari dua pihak yang ucapan tersebut tidak baik. Berupaya dia mendengar dari salah satu dari dua pihak yang berselisih kata-kata yang dapat menambah panasnya suasana, maka dia berhati-hati untuk menukilnya, bahkan dia berusaha untuk menyimpannya. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa tidak termasuk dusta yang tercela, tidak termasuk dusta yang berdosa ketika dusta itu terpaksa dilakukan untuk mengislahkan dua orang yang berselisih. Terpaksa. Bukan malah dinukil. Kalau kita menukil kata-kata dari salah satu pihak kepada pihak yang kedua yang sedang berselisih, maka kita telah termasuk orang yang berupaya menimbulkan perpecahan. Maka dari itu hati-hati antum, baik di ma'had ini atau di luar ma'had ini. Jangan bermudah-mudahan menukil. Nah, innal 'abda la yatakallam bi kalimatin la yulqi laha balan wa lam yatabayyan fiha yazillu biha ila jahannam ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sungguh seorang hamba berucap satu kata yang dia tidak bertasabut atas kebenaran apa yang dia katakan, kebenaran dalam sisi validitas data dan beritanya, atau kepastian kebenaran isi dari yang dinukilnya, enggak tasabut, asal bicara, asal menukil, dia enggak mau memikirkan, enggak mau merenungkan sejenak bahwa apa yang dia nukilkan ini berbahaya, bisa memanaskan suasana. Maka dia akan jatuh terpelanting ke dalam jurang jahannam dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan jarak timur dan barat. Akan jatuh dia terpelanting dalam jurang an-nar dengan jarak lebih jauh dari jarak timur dan barat. Berhati-hatilah ya ikhwan. Pernah ada seseorang datang kepada Syekhuna Rabi menyampaikan berita tentang beberapa pihak yang mencela Syekh. Beberapa pihak dengan disebut namanya fulan wa fulan yang mencoba mencela Syekh Rabi. Maka Syekh memberikan pelajaran adab kepadanya dengan mengatakan, alam yajidi syaitanu baridan yuballighuni hadzal kalam illa anta. Tidakkah syaitan menemukan tukang pos untuk menyampaikan kepadaku berita ini, omongan ini, kecuali kamu yang dijadikan tukang pos oleh syaitan? Tentu berbeda posisi beliau dengan kita. Bukan kemudian kita meniru cara beliau. Beliau ucapkan itu kepada orang yang umurnya seperti anak beliau atau cucu beliau. Dari beberapa pihak yang kurang pandai berbicara di hadapan masyayikh, kurang hikmah. Kenapa? Karena syekh tidak menginginkan. Syekh membantah sesuatu, padahal itu ahlul bidah. Dari kalangan khawarij. Syekh tidak menginginkan bantahan-bantahan yang beliau tuliskan dan beliau sampaikan perlisan itu diwarnai oleh sedikit hawa nafsu. Maka antum berhati-hati kalau ada orang menukil ucapan dari pihak tertentu yang dapat mengadu domba, membangkitkan kebencian. Antum nasihati, ya akhi, ana ini manusia biasa punya hati dan ana bisa marah, ana bisa bersikap tidak terpuji dengan ucapan itu, maka tolong jangan kamu sampaikan itu kepada saya. Jangan meniru syekh dengan kata-kata beliau, beda. Ya, barakallahu fikum. Nah, tetapi sampaikanlah dengan cara yang lebih hikmah sesuai dengan posisi dan kedudukan atau umur antum. Demikian semestinya seseorang memikir. Kafabil mar'i kadziban an yuhaddisa bikulli ma sami'. Cukup seseorang untuk dikatakan dia berdusta, telah melakukan dusta, kadzib, ketika dia menyampaikan semua berita yang dia dengarnya. Semua berita yang sampai kepadanya dinukil, enggak ada sedikit untuk menahan berita. Mengadu domba antar dua akhwan dengan kata-kata tersebut, dia sadar ataupun tidak sadar. Kalau sadar dia berdosa. Mengadu domba seorang dengan tetangganya, bahkan mengadu domba seorang pria dengan istrinya dalam kehidupan rumah tangga, berbicara di hadapan suami atau istri kawannya dengan pembicaraan yang bisa membuat panas suasana. Hati-hati kepada ummahat juga khususnya. Hati-hati kalian. Sungguh telah terjadi banyak fitnah. Sungguh telah terjadi banyak permusuhan gara-gara kalian. Gara-gara ummahat. Asal bicara, asal menukil, iseng, fudul, sok ingin tahu urusan orang. Kepada para suami hendaknya mentarbiyah para istri. Kalau istrinya mau pergi ta'lim, diingatkan, jaga lisanmu, jangan berbicara kecuali yang bermanfaat. Jangan berbicara sesuatu yang membuat panasnya hubungan antara dua insan. ingatkan istri. Walaupun istrinya seorang ustazah, dan antum bukan seorang ustaz, nasihati, ingatkan, jangan bosan mengingatkan. Capek telinga kita mendengar permusuhan akibat fitnah yang terus dinukil dan diberitakan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Dan yang semisal ini bukannya tidak terjadi di kalangan ikhwan, di kalangan rijal. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penting diingatkan kepada pihak-pihak yang kebetulan diuji dengan perselisihan atau diuji dengan sebuah kesalahan, hendaknya ketika Anda menerima masukan atau nasihat atau mau disebut dengan kritikan, hadapilah itu semua dengan ketulusan hati. Hadapi itu semua dengan keikhlasan, mengharapkan ridha Allah. Sungguh harga diri Anda tidak akan jatuh kalau Anda menghadapi semua itu dengan keikhlasan. Dan justru harga diri antum akan jatuh ketika antum mencoba mempertahankan kesalahan dengan mencari alasan-alasan, membuat-buat alasan-alasan yang dipaksakan. Terima nasihat itu dengan baik. Terima nasihat itu dengan ikhlas. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan penjelasan beliau rahimahullah ta'ala. Qala wal muslih la budda an yuslihaha Allah sa'yahu wa amala. Dan seorang, ini penting bagi kita terkait pembahasan kita sejak tadi sore, seorang al-muslih, seorang yang berusaha menimbulkan islah, pembenahan, berusaha untuk membenahi apa yang rusak akibat perselisihan, permusuhan. Kata Syekh, la budda, mesti, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan membenahi upaya dia dan meluruskan amalannya. Jadi di antara sebab seseorang akan dijaga oleh Allah amalannya, dibenahi dan diluruskan, dengan kata lain mendapatkan nasrullah, mendapatkan pertolongan Allah untuk tetap beramal dengan amalan yang diridhoinya, tetap dalam beramal, tidak jatuh pada kesalahan dalam akidahnya, dalam manhajnya, dijaga oleh Allah akidahnya, dijaga oleh Allah manhajnya, dijaga oleh Allah ibadah dan akhlaknya. Salah satu sebabnya adalah as-sa'i, berupaya dengan sungguh-sungguh mengislahkan, membenahi keadaan yang rusak akibat perselisihan dan permusuhan di tengah-tengah manusia. Demikian Syekh menjelaskan. Kemudian beliau melanjutkan, kama anna sa'i fil ifsad la yuslihuhu Allah amalah wa la yatimmu lahu maqsuduhu kama qala ta'ala inna Allah la yuslihu amalal mufsidin. Sebagaimana juga seorang yang berupaya untuk menimbulkan kerusakan, Allah tidak akan membenahi amalannya. Allah tidak membenahi akidahnya. Akidahnya menyimpang, Allah biarkan. Ada potensi-potensi yang mengancam manhajnya, Allah biarkan. Tidak Allah luruskan dia. Kenapa? Karena dia yas'a fil ifsad. Dia adalah orang yang berupaya menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan, permusuhan. Tidak cukup dirinya bermusuhan dengan si A atau si B, dia mengajak orang lain untuk berafiliasi dengannya, bersekutu dengannya. Gak cukup dirinya yang berselisih. Dia berusaha menggambarkan permasalahan bahwa dirinya terzalimi, sehingga orang lain bersimpati kepadanya dan perselisihan itu semakin meluas. Ini as-sa'i fil ifsad. As-sa'i fil ifsad. Tergolong orang yang berupaya untuk menimbulkan kerusakan. Bukannya dia berusaha membenahi perselisihan dan ketidaknyamanan hubungan dengan kawannya yang tadi, malah dia merekrut. Kadang-kadang dibantu oleh orang dalam, oleh istri, untuk memperkuat posisi dan mengesankan bahwa dia yang terzalimi. Hadza yas'a fil ifsad. Banyak kasus, banyak perselisihan sudah diupayakan islah, diupayakan untuk dibenahi, tapi tak kunjung usai. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia tidak mau melakukan pembenahan. Kenapa? Hawa nafsu, syahwat. Syahwat dalam bentuk gengsi. Merasa terkalahkan kalau saya menerima kritikan itu. Saya tidak lebih pandai darinya. Saya tidak dapat lebih berilmu darinya. Syahwat. Ambisi, ambisi. Karenanya dia mempertahankan perselisihan terus-terus dan mengemasnya dengan kemasan-kemasan yatazallam, memposisikan dirinya sebagai pihak yang terzalimi, sehingga akhirnya barakallahu fikum, kerusakan itu meluas dan meluas. Kepada para istri, kalau kalian mendapati suami kalian berselisih, jadilah kalian sebagai muslihat, sebagai orang-orang yang berupaya membenahi keadaan. Jangan justru kalian membara secara membabi buta, tidak bersikap ilmiah. Jangan kalian menjadi penolong-penolong suami Anda dalam kesalahan. Sebaliknya, para suami ketika mendapati istri-istrinya sedang bermasalah, sedang terjadi niza, terjadi perselisihan, jangan kemudian larut. Jadilah Anda sebagai suami yang muslih, yang membenahi keadaan. Karena upaya untuk membenahi keadaan seperti itu, mengislahkan antara dua belah pihak yang sedang bermasalah, akan menjadi sebab turunnya pertolongan Allah. Amalan dia, iman dia, akidahnya, manhajnya, pendidikannya, dakwahnya akan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami tidak boleh menjadi sebab berselisihnya istri dia dengan orang tuanya atau saudara kandungnya. Jangan. Dan sebaliknya seorang istri, jangan sampai Anda menjadi sebab retaknya hubungan suami Anda dengan orang tuanya. Jangankan orang tua suami, suami dengan saudara-saudara kandungnya. Jadilah kamu sebagai istri muslihah yang membenahi keadaan, mengingatkan suami untuk sabar, mengingatkan suami untuk memaafkan, mengingatkan suami untuk melupakan kesalahan-kesalahan saudaranya, apalagi orang tuanya. Berapa banyak seorang suami durhaka kepada kedua orang tuanya gara-gara istri. Berapa banyak seorang suami memutuskan hubungan silaturahmi dengan saudara-saudaranya gara-gara istri. Sembarang mengadu, sembarang menukil. Sang suami marah, tidak bersikap ilmiah membela istrinya. Akhirnya sang istri ini menjadi mufsidah, pengerusak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Penting diingat yang tadi sempat disebutkan di sore hari, bahwa pertolongan Allah akan turun taufik Allah akan diberikan kepada seorang hamba ketika dia meluruskan niatnya. Sekarang antum ketika ada masalah, ada problem, ada nizah, ada khisam, perselisihan atau permusuhan, kemudian ada pihak yang berusaha mengislahkan, antum sudah punya niat untuk berbenah? Punya niat untuk cepat memaafkan? Punya niat memang untuk menerima kritikan dan saran? Atau sebaliknya, antum akan mempertahankan diri, akan membalas ucapan kawan antum, data dibalas dengan data? Dia sudah persiapkan itu semuanya. Niat ini sangat menentukan yang tadi sudah kita bahas dari ayat di dalam surat An-Nisa. Iyurida islaha yuwafiqillah bainahuma. Jika memang benar-benar berniat untuk islah, maka dua orang utusan tadi yang sudah benar-benar menginginkan kebaikan, akurnya hubungan, damainya hubungan antara dua insan tersebut, antara sang suami dengan istri, pasti Allah beri taufik, Allah beri pertolongan dalam itu taufik, mendapatkan atau mengambil keputusan yang tepat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masalah ini sangat penting untuk dibahas, untuk kita sadari. Karenanya Al-Imam Syahdi rahimahullah melanjutkan ketika menjelaskan qawluhu jalla wa ala, walakin kamal al-ajri wa tamamuhu bihasabi an-niyyati wal-ikhlas. Walihada qala wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tetapi kesempurnaan pahala dan kelengkapannya sangat bergantung kepada niat dan keikhlasan dalam upaya yang tadi disebutkan, illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Kesempurnaan dan kelengkapan pahalanya sangat bergantung kepada niat dan keikhlasan, kata Syekh. Karenanya Allah menyatakan, barang siapa, yang maknanya barang siapa yang melakukan semua itu tadi, illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas ibtigha'a mardhatillah, dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah, fasawfa nutihi ajran 'azima, maka pasti kami akan memberikan untuknya pahala yang sangat besar. Bergantung kepada apa? An-niyah dan keikhlasan dari semua pihak yang terkait dan berbuat. Nah, falihadza yanbaghi lil 'abd ay yaqsuda wajha Allah ta'ala wa yukhlis al-'amal lillah bi kulli waqtin wa fi kulli juz'in min ajza'il khair liyahsul lahu bidzalika al-ajrul 'azhim. Karenanya seharusnya seorang hamba untuk selalu memaksudkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan amalannya murni untuk Allah pada setiap waktu, pada setiap juz', pada setiap bagian dari bagian-bagian amalan kebaikan yang dengannya diharapkan dia akan mendapatkan ajr yang sangat besar, dan hendaknya seorang hamba membiasakan dan mengupayakan al-ikhlas sehingga dengan itu dia termasuk orang-orang yang mukhlisin. Faedah penting pula beliau sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke 159. Dalam surat Ali Imran ayat ke 159 sebelum kita membaca faedah bermanfaat dari beliau rahimahullah, penting diketahui ya ikhwan bahwa di antara asbabun nasr, sebab-sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, adalah ar-rifqu fi kulli syai'in, sikap lembut dalam setiap perkara sebagai hukum asal sikap dalam pendidikan, menyikapi sesama anak-anak didik, dalam menyikapi para orang tua, dalam menyikapi sesama pengajar, para orang tua dalam menyikapi anak-anaknya, para orang tua di dalam menyikapi ma'had, menyikapi para pendidik, ustaz dan ustazah, mudarris dan mudarrisa, musyrif dan musyrifah, dalam bertetangga, dalam berdakwah. Sifat lembut merupakan salah satu sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi alaihi salatu wassalam, dan nanti kita akan bahas tentang ayat yang terkait dengan permasalahan ini, mengatakan maka narifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidaklah sikap lembut diterapkan dalam suatu perkara kecuali akan memperindah perkara tersebut, dan tidaklah sikap lembut ditiadakan, tidak diamalkan dalam suatu perkara kecuali akan memperjelek, memperumit permasalahan tersebut. Sikap lembut dalam semua hal, karena Nabi menyatakan maka narifqu fi syai'in illa zana, tidaklah sikap lembut berada pada suatu perkara, syai'in nakira fi siyaqin nafi fata'um, kalimat nakira yang berposisi pada redaksi pembicaraan yang mengandung penafian, maka bersifat umum maknanya, bersifat umum cakupan hukumnya. Ar-rifq, ar-rifq itu bisa ar-rifqu fil qawl war-rifqu fil fi'l. Ar-rifqu itu bisa dalam bentuk kelembutan dalam perkataan dan bisa dalam bentuk perbuatan. Coba perhatikan baik-baik, bagi yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, untuk lingkungannya, untuk dakwah dan pendidikannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika sikap lembut ini ditiadakan, tidak diterapkan, tidak dipedulikan, lebih mendahulukan emosinya, egoisnya, lebih mendahulukan marahnya dan ketersinggungannya, maka yang ada hanyalah kehancuran dan problem semakin besar. Problem semakin besar. Orang akan lari meninggalkannya. Orang tidak senang berada di sekitarnya. Dan ini kita saksikan dalam banyak hal. Apa yang dikatakan oleh Nabi ini, kita telah menyaksikannya, mendengarnya, bahkan merasakannya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menegaskan permasalahan ini. Antara lain Allah SWT mengatakan, "Kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum." Katakan, wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku, agar mereka berkata dengan perkataan atau ucapan yang terbaik. Terbaik isinya, terbaik cara pengucapannya. Ahsan. Kenapa? Karena syaitan itu berupaya menanamkan bibit-bibit permusuhan di antara kalian. Syaitan berusaha untuk menanamkan bibit-bibit permusuhan di tengah-tengah hamba Allah melalui perkataan. Ahsan termasuk timing atau waktu pengucapannya. Qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ini penting. Setiap kita, bahkan sekali lagi, walaupun dalam hubungan antara anak dengan orang tuanya atau orang tua dengan anaknya, suami dengan istrinya atau sebaliknya, terapkan ar-rifku, ar-rifku, ar-rifku. Seoptimal mungkin bisa dia melakukannya. Dan sifat ar-rifq adalah sifat yang terpuji dan sifatul anbiya, sifat para nabi, dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan pertolongan Allah, kalau bukan rahmat dari Allah, tak mungkin seorang mampu untuk bersifat lembut, tenang, tidak emosional, tidak serba marah, marah, marah, ngambek, ngambek, ngambek. Ar-rifq. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-159 tadi berkata, dan kita ingin mendengar nasihat dan keterangan Al-Mufassir rahimahullah taala. Dalam ayat itu Allah mengatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka dengan sebab rahmat dari Allah, engkau yakni Muhammad bersifat atau bersikap lembut kepada mereka. Fabima rahmatin minallah. Maka dengan sebab rahmat dari Allah, yakni untuk Nabi, sehingga dengan itu engkau bisa bersikap lembut kepada mereka. Dari sini kita tahu bahwa sifat yang mulia ini adalah karunia, fadl minallah. Mintalah kepada Allah sifat yang mulia ini. Jangan kemudian anda merasa anda sudah berusaha lembut, anak ini terhitung orang yang lembut. La. Ista'in bi rabbika ya akhi. Minta kepada Allah. Doa. Nah. Ketika anda membela diri dan mengatakan bahwa anda seorang yang sebenarnya sudah lembut, di saat itu ada indikator sangat kuat bahwa anda bukan termasuk orang. Nah. Fadzan ghalibal qalbi lam fadzu min hawli. Jika anda termasuk orang yang fadzan, akan dijelaskan oleh Syekh, ghalibal qalb, hatinya keras, lisannya tajam, niscaya mereka akan pergi meninggalkanmu, lari meninggalkanmu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka. Wasyawarhum fil amr, dan ajak mereka untuk bermusyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, jika anda telah berazam maka bertawakallah kepada Allah dalam perkara tersebut. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang bertawakal. Syekh As-Sa'di menyatakan, ay bi rahmatillahi laka wa li ashabika manallahu alayka an alamta lahum janibak wa khafatta lahum janahak wa tarattaqta alayhim wa hasunat lahum khuluquk fastama'u alayk wa ahabbuk wa imtathalu amrak. Yani dengan sebab rahmat Allah kepadamu wahai Muhammad dan kepada para sahabatmu, Allah memberikan karunia untukmu dengan bentuk engkau bisa bersikap lembut kepada mereka, engkau bisa merendahkan hati kepada mereka, rendah hati, tawadhu kepada mereka dengan sebab rahmat Allah. Dan menjadi baik akhlakmu, sehingga dengan itu mereka senang berkumpul di sekitarmu dan mencintaimu. Senang berkumpul, senang duduk, senang bermajlis di majlisnya, senang berjalan safar dengannya. Kenapa? Itu tadi. Al-lin, sikap lembut. Ar-rifq, kemudian dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, sebelumnya beliau menyatakan fastama'u 'alayka wa habbu, dengan itu mereka senang berkumpul denganmu dan mencintaimu. Wa amtathalu amrak, dan mereka mewujudkan, merealisasikan perintahmu. Karena senang. Kenapa senang? Karena lembut. Kemudian dirinci, qala walau kunta fadhdan ai sayyi'al khuluqi, jika anda jelek akhlaknya, ghalidul qalbi ai qasihi, yani anda keras hati, hatinya keras, nampak dari raut wajahnya cemberut, marah, mudah tersinggung, sensitif, sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit ngambek, sedikit marah. Ini semua dicakup oleh kalimat ghalidul qalbi, ai qalbunya qasi, keras. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lam faddu min haulik, mereka akan lari dari sekitarmu. Li anna hadza yunaffiruhum wa yughidhuhum liman qama bi hadzal khuluq sayyi, karena sikap seperti ini, kasar kata-katanya, sering marah, keras hatinya, membuat mereka lari dan menjadikan mereka benci kepada orang yang berbuat atau berakhlak jelek seperti ini. Qala fal akhlaq al hasanatu min ar ra'is fid din tajzibu an-nasa ila dinillah wa turaghibuhum fihi ma li sahibihi min al-zann wa mi'na ma li sahibihi min al-madh wa al-thawab al-khass. Maka kata beliau, akhlak yang baik dari seorang pemimpin agama, pemimpin agama, mudarris termasuk di dalamnya, ustaz, syekh, alim, mufti, dan tentunya lebih luas lagi, meliputi pula kepala rumah tangga dan pihak-pihak yang membawahi orang lain dalam program-program dan tugas-tugas. Sikap seperti ini, akhlak yang baik dari pemimpin tersebut, akan mendatangkan simpati manusia, membuat manusia senang untuk senang kepada agama, senang kepada ilmu, senang kepada ibadah, senang barakallahu fikum beribadah bersamanya, senang kepada manhaj yang baik, karena orang yang tadi manhajnya baik itu akhlaknya baik. Tapi seorang yang dalam tanda kutip manhajnya baik tetapi akhlaknya jelek, membuat orang lari dari manhaj yang baik, membuat orang tobi terhadap manhaj yang baik. Karena dalam tanda kutip orang yang bermanhaj baik tadi akhlaknya memprihatinkan. Maka antum ya ahlus sunnah, jangan sampai membuat orang lari dari sunnah karena sikap antum yang tidak rifq, membuat orang itu tobi terhadap salafiyah karena sikap antum dalam bermuamalah dengan manusia ini tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia. Bersama itu kata Syekh, orang tersebut yang akhlaknya baik akan mendapatkan pujian dan pahala khusus. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala untuknya. Wal akhlaqus sayyi'a min ar-ra'is fid din tunaffirun nas 'anil din wa tughribuhum ilayh ma'a li sahibiha min adh-dhammi wal 'iqabil khass. Sementara akhlak yang jelek dari seorang pemimpin dalam agama ini akan membuat manusia lari dari agama dan membuat mereka benci terhadap agama. Bersama itu pelakunya tadi akan mendapatkan celaan dan balasan yang bersifat khusus kepadanya. Kemudian Syekh menyatakan, "Tsumma amarahu Allah Ta'ala bi an ya'fu 'anhum ma sabara minhum min at-taqsir fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam wa yastaghfir lahum fi at-taqsir fi haqqillah fayajma'u baina al-'afwi wal ihsan." Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi setelah sebelumnya melarang dari al-fadh wa ghibatil qulub, setelah Allah melarang Rasulnya untuk berkata-kata yang kasar, pedas, dan melarang beliau untuk berhati keras. Kemudian Allah memerintahkan beliau, kata Asy-Syaikh, untuk memaafkan. Untuk memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah terhadap dirinya, terhadap beliau. Maafkan. Jangan berkeras hati. Maafkan. Jangan berkata-kata yang kasar. Karena dengan maaf ini, orang akan senang. Dekat. Terus kalau Anda seorang yang bermanhaj baik, dengan mudahnya Anda menjadi seorang yang pemaaf, memaafkan orang-orang yang tidak menunaikan hak Anda dalam kata-katanya, tidak menunaikan hak Anda dalam perbuatannya. Maafkan. Ma'fu, ma'fu. Yang ini berbuat salah dalam kasus ini, dimaafkan. Yang itu, dimaafkan. Tentu orang yang memaafkan itu posisinya seringnya sebagai orang yang terzalimin. Tapi jangan sampai kita salah menilai. Jangan sampai kita kemudian selalu memposisikan diri kita sebagai orang yang terzalimin, yang memaksa orang lain untuk meminta maaf kepada kita. Sadari dan renungi, jangan-jangan kita yang zalim. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullah, dan Nabi diperintah untuk memintakan ampun untuk mereka yang telah berbuat salah, melakukan atau tidak menunaikan hak Allah dengan dosa yang mereka lakukan. Mintakan ampun. Kalau tadi terkait hak beliau yang dirugikan, hak Nabi yang tidak ditunaikan oleh sebagian mereka, diperintahkan Nabi untuk memaafkan. Terkait dosa mereka terhadap Allah, Nabi diperintahkan untuk memintakan ampun. Qala Syekh rahimahullah, fayajma'u bainal 'af wal ihsan. Maka beliau menggabungkan antara memberi maaf atas orang-orang yang bersalah terhadap dirinya dan berbuat ihsan kepada orang-orang tersebut yang telah berbuat dosa untuk memintakan ampun kepada Allah buat mereka. Akhlak yang mulia, ya ikhwan. Kalau kita terapkan ini, berapa banyak problem yang akan selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cukupkan kajian malam hari ini sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok ba'da salatil fajr.